Jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin mendengar perasaan yang ku tahu. Hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu, sangat menyayangimu. Ku akan membuktikan cinta di hatimu. Satu rasa menggapai bahagia. Oh, mata.